al-ardi an yazra'aha. Yang pertama, engkau sendiri yang mengelola. Ya. Baik itu dengan cara kamu langsung yang mengelola bibit dari kamu, usaha dari kamu, pengelolaan juga dari kamu sendiri tanpa mengupahkan, atau kemungkinan kamu yang mengupahkan. Ambil pekerja, kamu sediakan bibitnya, benihnya, kemudian kamu sediakan alat-alatnya, tinggal dia mengelola. Nanti kamu dia itu kamu upah, orang upahan. Ya, pengelolanya itu kamu upah dengan gaji per hari misalnya, atau perborongan selama sampai panen saya gaji kamu segini. Ya. Ini boleh, bukan menyewakan, tetapi mengupah orang untuk mengerjakan. Ini yang dimaksud dengan usulan Nabi yang pertama, wa amara rabbal ardi an yazra'aha atau au yuzri'aha. Atau dia menyuruh orang lain untuk mengelolanya. Maksud dari yang kedua ini adalah tanpa ada konsekuensi apa-apa. Kalau tadi kan mengupah, kalau sekarang enggak, ini lahan 1 hektar, silakan kamu kelola. Kata yang mendapatkan penawaran ini, nanti sistemnya bagaimana? Enggak ada sistem-sistem. Pokoknya kelolalah. Apa yang kamu tanam silakan, asal jangan ganja saja yang ditanam. Pokoknya apapun yang bermanfaat silakan, dan tidak ada sistem-sistem, tidak ada. Kamu tidak perlu bayar apa-apa. Ini yang kedua yang ditawarkan oleh Nabi, dan ini telah kita dapatkan pada hadis-hadis yang telah berlalu. Dua itu yang diusulkan oleh Nabi, dan Nabi justru awalnya melarang dari sewa menyewa, apalagi dalam bentuk pembayarannya dari hasil panen yang ditetapkan dari lahan, atau dari secara umum dari bahan makanan yang sudah ditetapkan takarannya. Wa kariha qira'aha wa ma siwa dzalika. Dan Nabi membenci atau tidak menyukai menyewakan dan apapun bentuk penyewaannya. Apapun bentuk penyewaannya. Jadi tanah itu menurut Nabi SAW, kita yang mengelola atau kita serahkan orang lain untuk mengelola tanpa ada pembayaran apa-apa. Karena tanah itu bukan kita yang mencetaknya. Ya, 1 hektar itu bukan kita mengambil berusaha kemudian kita cetak 1 hektar tanah. Tanah itu milik Allah. Bagaimana sistem pemilikan kita? Terkadang tebang tebas. Kalau dahulu kan tebang tebas atau pancang pancangan. Ya, makanya banyak tuan takut itu sistemnya pancang pancangan. Di seluruh dupanya orang, nah, karena dahulu itu ada namanya penerima upah tebas. Ya. Dia kerjanya untuk menjadi pekerja dari orang-orang yang ingin punya tanah banyak. Nah, dia tukang tebas, kemudian pancangnya tebas, pancangnya tebas, pancangan itu saja usahanya. Maka sekarang apa yang kamu inginkan dari tanahmu itu? Kamu tidak membelinya, ya. Kamu punya ribuan hektar, ya. Kalau kamu tidak mengelolanya, maka serahkan orang lain untuk mengelolanya. Ini usulan manusia termulia di muka bumi ini, Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kamu sudah punya tanah, di situ rumahmu, di situ ada tempat kamu tinggal, dan kamu punya beberapa lahan untuk kamu tanami, dan tersisa sekian banyak lagi, yang terbaik dunia akhirat yang kamu lakukan adalah kamu sendiri ingin mengelolanya, silakan, atau kamu biarkan orang lain untuk mengambil manfaat dari tanah yang dititipkan oleh Allah kepadamu. Tidak kalau tanah itu apa sebenarnya ukurannya, kalau saya masukkan tanah yang kecil itu sebutir tidak sebutir tanah pun yang ada lahan itu ciptaan kamu, ya. Silakan kamu tanami sendiri atau kamu biarkan orang lain mengambil manfaat. Ada orang yang tidak punya 1 jengkal tanah pun di muka bumi ini. 1 jengkal pun tidak. Lalu tinggalnya di mana? Ngontrak. Ngontrak, ya. Tidak punya 1 jengkal pun. Dan dia bukan tidak punya pekerjaan apa-apa. Dan dia bisa bekerja. Kenapa kamu tidak berbagi untuk negeri akhirat? Kamu silakan, kamu biarkan dia bekerja, tinggal pula di sana, tidak mengontrak lagi. Dan dia bisa mendapatkan kehidupan dari mengelola tanahmu sendiri, sementara kamu tidak ada kerugian sedikit pun. Ya. Ini usulan dari Nabi kita Muhammad SAW, dan itu penyewaan tanah dengan makanan. Karena di dalam hadis yang disebutkan wat ta'am. Ya. Ini secara umum. Kalau yang tadi dari sepertiga, seperempat dari hasil tanah yang disewakan itu upahnya atau pembayarannya. Kalau yang ta'am itu umum. Yang penting pembayarannya adalah makanan dengan takaran. Bukan setelah dia panen, enggak, tetapi dengan takaran, saya sewakan 2 hektar ini dengan 100 karung atau karung yang ukurannya segini nanti ketika dia panen. Sementara panennya hanya sedikit saja. Ya, 105 karung panennya. Untunglah orang yang punya tanah. Dan ini tidak dibenarkan dalam agama kita. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis berikutnya 3869. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, wa haddatsanahu Yahya ibnu Yahya qala akhbarana Hammad ibnu Zaidin an Ayyuba qala kataba ilayya Ya'la ibnu Hakim qala sami'tu Sulaiman ibnu Yasar yuhadditsu an Rafi' ibni Khadij radhiyallahu taala anhu qala kunna nuhaqilu bil ardi fa nuqriha 'ala ats-tsuluthi war rubu'i ثم ذكر بمثل حديث ابن علي. Ini hadis yang berikutnya, tetapi sanad bunyinya adalah hadis yang tadi telah kita baca dengan sanad yang baru dibawakan kembali oleh Imam Muslim. Berikutnya 3870. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Yahya ibnu Habib qala haddatsana Khalid ibnu al-Harith ha wa haddatsana Amr ibnu Ali qala haddatsana Abdul A'la ha wa haddatsana Ishaq ibn Ibrahim qala akhbarana Abdah kulluhum an ibni abi Arubah an Ya'la ibn Hakim bi hadzal isnad mithla. Ya, ini juga hadis yang sama dibawakan dengan jalur yang lain oleh Imam Muslim. Ya, bunyinya sama dengan hadis yang telah kita baca tadi di awal. Berikutnya 3871 masih sama. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsanihi Abu Thahir qala akhbarana Ibnu Wahb qala akhbarana Jarir ibn Hazim an Ya'la ibn Hakim bi hadzal isnad an Rafi' ibn Khadij an an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yaqul an ba'di umumati. Ini hadis yang sama dibawakan dengan jalur sanad yang lain. Kemudian di sini ada perbedaan sedikit, yaitu kata-kata an ba'di umumati dari sebagian paman-pamanku itu tidak disebutkan. Ya, kalau yang pertama ada dari sebagian paman-paman saya, dan bahkan atau sebagian pamanku datang untuk menjumpaiku dan menyampaikan hadis tadi, di sini tidak ada kata-kata demikian. 3872 Imam Muslim mengatakan, haddatsani Ishaq bin Mansur qala akhbarana Abu Mushirin qala haddatsana Yahya ibnu Hamzah qala haddatsani Abu Amrin al-Auza'i an Abi Najashi maula Rafi' ibn Khadij an Rafi' an Zuhaira ibn Rafi'in. Ini yang pamannya itu, Zuhair ibn Rafi'. Mungkin ada sedikit yang aneh di nama ini. Yang tadi Rafi' ibn Khadij, kemenakan Rafi' ibn Khadij, sementara pamannya Zuhair ibn Rafi'. Berarti kalau seandainya benar pamannya dia langsung, berarti kakeknya Rafi' ini bernama Rafi'. Ya. Kakeknya bernama Rafi'. Rafi' ibn Khadij ibn Rafi'. Ya. Rafi' ibn Khadij ibn Rafi'. Karena pamannya Zuhair ibn Rafi'. Ya. Zuhair ibn Rafi'. Sama dengan anak paman Imam Ahmad. Imam Ahmad itu ada murid. Ya. Dia punya murid namanya Hambal. Ya, muridnya dia adalah anak pamannya, sepupu dari Imam Ahmad, namanya Hambal. Ya, dia kakeknya namanya Hambal, karena nama Imam Ahmad itu Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Ya, Ahmad ini nama Imam Ahmad, Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Sementara sepupunya tadi namanya Hambal ibn Muhammad bin Hambal. Ya, bin Muhammad ibn Hambal. Ya. Jadi Hambal itu nama kakeknya. Ya. Hambal nama dia, kakeknya juga namanya Hambal. sama dengan ini Rafi' ibn Khadij ibn Rafi', karena pamannya tadi namanya Zuhair ibnu Rafi' wa huwa ammuhu. Ya, ini jelas sekali bahwasanya yang namanya Zuhair itu adalah paman langsung dari Rafi' ibn Khadij. Ya, berarti kedua-duanya sahabat. Ya, kedua-duanya sahabat. Rafi' sahabat, pamannya juga sahabat. Qala, kata Rafi' bercerita, atani Zuhair. Pernah Zuhair paman saya datang menjumpai saya. Qal, laqad naha Rasulullah SAW an amrin kana bina rafiqan. Kata Zuhair bercerita kepada kemenakannya, yaitu Rafi' bin Khadid, bahwasanya Rasulullah SAW telah melarang kami dari perkara yang sangat kami senangi. Ya, di sini apa artinya rafiqan itu? Yang dulu kita terapkan, ya rafiqan, ya artinya yang sangat akrab dengan kami, yang sangat akrab karena menyenangkan, menguntungkan, punya lahan banyak, semuanya menghasilkan, tetapi dengan cara sewa menyewa, disewakan dengan kontrak, dengan akad seperti tadi, dari lahan, hasil dari tanah yang ditanami itu upah penyewaan, biaya penyewaannya, itu yang dilakukan oleh paman Zuhair, pamannya Rafi' itu Zuhair. Fakul, Nabi SAW justru melarangnya. Perkara itu sangat menyenangkan kami, sangat kami lakukan, terus kami kerjakan. Fakultu wa madzak? Saya bertanya, kata Rafi', apa yang dilarang oleh Nabi tersebut padahal kalian menyukainya? Wa madzaka ma qala Rasulullah SAW? Apa yang dilarang tersebut dan apapun yang diucapkan oleh Nabi adalah hak. Ini luar biasa. Perkataan dari Rafi' bin Khadij. Dia mendengar pamannya mengatakan bahwasanya Nabi telah melarang kami dari perkara yang kami selalu melakukannya dan menyenangi serta kerap kali kami kerjakan. Karena menyukai, karena keuntungan. Maka kata Rafi', ini perkataan beliau. Wa madzaka, apa yang dilarang oleh Nabi itu? Dan apapun yang diucapkan oleh Nabi adalah hak. Jadi walaupun kalian sudah menyenangi dan bahkan menyukai, kerap kali kalian lakukan, tetapi apapun yang diucapkan oleh Nabi itu adalah hak. Jadi menjunjung tinggi ucapan Nabi. Ya. Padahal dia belum tahu apa yang dilakukan oleh paman-pamannya itu. Ketika pamannya mengatakan Nabi melarang kami dari perkara yang kami menyukainya dan kami menyenanginya, kami mendapatkan keuntungan dan manfaat darinya. Kata Zuhair, kata Rafi', apa yang dilarang oleh Nabi dan ucapan Nabi itu hak. Ya. Dia bertanya apa yang dilarang oleh Nabi tersebut dan apapun yang diucapkan oleh Nabi adalah hak. Qala sa'alani kaifa tasna'una bimahaqilikum. Kata Zuhair, paman Rafi' ini, dia, Nabi pernah bertanya kepada saya, ini tanahan kalian yang banyak ini, karena keluarga Rafi' bin Khadid dari orang Ansar. Jadi yang di Madinah itu, karena dia penduduk tempatan, penduduk Madinah, maka dia punya banyak tanah kosong. Nabi SAW bertanya, ini tanah kalian yang kosong ini, apa yang kalian lakukan dengannya? Ya. Fakultu, kata saya, ini perkataan dari pamannya Rafi', yaitu Zuhair. Saya jawab, nu'ajiruha ya Rasulullah. Kami sewakan tanah-tanah itu wahai Rasulullah. Alar rub'i awil ausuqi minat tamri awis sya'ir. Yaitu dengan pembayarannya bahan makanan. Ya, seperempat atau beberapa wasak. Ya, beberapa wasak, ini jumlah yang besar, dari berupa kurma ataupun gandum. Jadi itu pembayarannya dan itu yang telah menguntungkan kami karena lahannya banyak, berarti mereka punya gudang makanan. Setiap panen orang dapat dia makanan, dapat dia beras, dapat dia gandum, dapat dia kurma, karena hasil penyewaan tanah yang mereka miliki. Mendengar jawaban dari Zuhair, Nabi SAW berkata, qal fala taf'aluha. Ini apa artinya fala taf'aluha? Fala, maka janganlah. taf'aluha. Nah, ini yang dimaksud oleh zuhir larangan. Nabi melarang, fala taf'aluha, maka janganlah kalian melakukannya. Izra'uha, setelah larangan Nabi berikan beberapa opsi. Izra'uha, tanamilah oleh kalian sendiri. Jangan disewakan. Jangan lakukan itu lagi, tetapi sekarang ini untuk kedepannya, kalian sendiri yang menanami. Kalau kalian tidak mau menanami, awi au azri'uha, atau biarkan orang lain menanami. Au amsikuha, atau kalian tahan tanah itu dan tidak di, artinya tidak di, dikelola oleh, tidak di, di, tidak dikelola sama sekali. Tetapi kalian juga harus pertahankan itu kepemilikannya dengan cara apapun juga, mungkin dengan cara surat menyuratnya atau saksi atau sepadan, agar tahu bahwasanya lahan itu milik kalian. Kalian tidak mengelolanya dan kalian juga tidak membiarkan orang lain mengelolanya, atau biarkan sajalah daripada disewakan. Daripada disewakan. Adapun menyewakan dengan pembayaran seperti tadi, itu nyata-nyata dilarang oleh Nabi. Yang dianjurkan oleh Nabi hanya tiga opsi. Yang pertama, kalian sendiri mengelolanya, atau kalian biarkan orang lain mengelolanya, sementara kepemilikan lahan itu juga tetap milik kalian, tetapi hasilnya orang lain yang mendapatkannya, karena banyak orang yang tidak punya lahan. Yang ketiga, tidak usah dipinjamkan, tidak usah, disewakan. Tidak usah disewakan, biarkan saja kosong. Biar saja kosong, tetapi pertahankan terus kepemilikannya. Itu tiga opsi yang diberikan oleh Nabi, sementara beliau di awal sudah melarang sewa-menyewa dengan pembayaran hasil dari tanah yang disewakan atau secara umum dengan bahan makanan. Itulah hadis yang ke-3872. 3873, ini hadis terakhir. Hadis terakhir di babnya. Ya, hadis terakhir bab ke-18. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Muhammad bin Hatim qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi an Ikrimah bin Ammar an Abi Najashi an Rafi'in, itu Rafi' bin Khadij, an Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadza wa lam yadhkur an ammihi Zuhair. Ini hadis yang tadi, tetapi tidak disebutkan nama Zuhairnya. Dia langsung mendapatkan, menyatakan dari Nabi. Ya, walaupun dia tidak menyebutkan pamannya, tetapi tetap itu hadis Nabi, karena para sahabat sudah adil. Walaupun tidak disebutkan namanya. Ya, walaupun tidak disebutkan oleh Rafi' bin Khadid nama pamannya tadi, dia langsung mengatakan Nabi melarang. Itu sudah merupakan hadis. Walaupun dia tidak mendengar langsung Nabi melarang. Ya. Itulah kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, hadis yang terakhir di bawah bab 18 yang berkenaan dengan menyewakan tanah, pembayarannya adalah bahan makanan. Kurma, gandum, atau apa, anggur misalnya. Anggur kering atau dikenal dengan kismis. Jadi pembayarannya itu. Ini tidak dibenarkan masuk dalam konteks yang telah kita pelajari dari sistem mukhabarah, menyewakan tanah dengan pembayaran dari hasil makanan, dari hasil tanaman itu, atau makanan yang bukan hasil dari tanaman tersebut tetapi disebutkan ketika disewakan. Kosong awalnya, kosong, saya punya tanah 2 hektar, saya sewakan kepadamu dengan pembayarannya yang pertama, ini yang terlarang ya, yang pertama 1 hektarnya untuk saya. Ya, hasil 1 hektarnya untuk saya. Apalagi kalau ditetapkan 1 hektar yang bagian yang sepadan dengan si fulan, itu untuk saya. Itu yang pertama. Yang kedua, seperempat dari hasil totalnya itu untuk saya, atau sepertiga dari hasil totalnya itu pembayarannya. Ternyata hasilnya besar. Ternyata kalau seandainya besar hasilnya, sepertiga itu jadi sedikit. Pemilik tanah rugi. Atau hasilnya tidak banyak. Ya, hasilnya tidak banyak. Kalau dihitung sepertiganya itu terlalu banyak bagi pemilik tanah, sementara pengelola dapat sedikit. Nah, ini yang membuat dia menjadi akad atau transaksi sewa menyewa tanah yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah pembayaran sistem bab yang keempat ini yang ke-18 bab penyewaan tanah dengan pembayarannya bahan makanan. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bab yang ke-19 ya, ini bentuk yang dibolehkan. Ya. Penyewaan tanah tidak ada sangkut pautnya dengan hasil, dengan makanan, tetapi dengan uang. Ya. Dengan uang, baik itu dalam bentuk emas ataupun perak. Bab bunyi bahasa Arabnya bab kira'il ardi bidzahabi wal wariq. Menyewakan tanah dengan pembayaran emas ataupun perak. Hadis yang pertama dan hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Karena tidak ada unsur gharar. Tidak ada kaitannya dengan hasil. Kaitannya dengan luasnya lahan. Kaitannya dengan luas lahan. Tidak ada hubungannya dengan hasil. Hasilnya banyak atau apa sedikit itu tidak merugikan. Karena patokan harganya apa? Luasnya. Dibayar dengan uang. Ya, dibayar dengan uang. Maka karena tidak ada unsur gharar, maka dibenarkan. Ya, penyewaan tanah dan emas dan perak maksudnya adalah hukumnya boleh. Hadis yang pertama di bawah bab ini 3874. Imam Muslim mengatakan haddatsani Yahya ibn Yahya qala qara'tu ala Malikin an Rabi'ata bin Abi Abdurrahman an Handalah bin Qais annahu sa'ala Rafi'a bin Khadijin an kira'il ardi. Handalah ibn Qais, ya, bertanya kepada Rafi' bin Khadij tentang hukum menyewakan tanah. Qal atau faqala, kata Rafi' menjawab, naha Rasulullah SAW an kira'il ardi. Nabi telah melarang dari menyewakan tanah. Qala, kata muridnya lagi, fakultu, saya katakan lagi, abidzahabi wal wariq, apakah dilarang itu dengan pembayarannya berupa emas atau perak? Faqal, kata Rafi' menjawab, amma bidzahabi wal wariqi fala ba'sa bihi. Fala ba'sa bihi, inilah yang diambil oleh Imam Nawawi dari hadis tersebut, menunjukkan bolehnya. Fala ba'sa bihi, maka tidak mengapa. Ya. Ketika ditanya bagaimana hukumnya kalau penyewaannya itu dengan emas dan perak, kata Rafi', adapun dengan emas dan perak maka tidak mengapa. Ya, saya sewakan lahan saya 2 hektar dengan uang. Ya. Dia per tahunnya, bukan per panen, karena tidak ada hubungannya dengan hasil. Ya. Dia tidak hubungan dengan hasil panennya, tetapi dengan ukuran luas. 1 hektarnya misalnya untuk 1 tahun 50 juta misalnya. Berarti 2 hektar 100 juta per tahun. Walaupun dia dapat keuntungan banyak, kembali kepada dia sendiri. Kalau seandainya dia ingin mendapatkan keuntungan banyak, maka dia akan berusaha untuk mengelola dengan baik, dengan maksimal. Tetapi kalau dia tidak mengelola, dia sama dengan menyewa ruko sekarang ini per tahun. Ya, terkadang menguntungkan orang yang menyewa. Karena dia jual barang yang barang harian yang pendapatannya luar biasa. Terkadang dia hanya buka salon. Ya, buka tukang cukur rambut. Ya. Mungkin juga tidak terlalu menguntungkan, yang penting dia dapat rumah, namanya rumah dengan toko. Intinya penyewaannya itu kepada benda yang disewakan bukan hasilnya. Kalau yang terlarang itu semuanya terkait dengan hasil. Dan hasilnya terkadang baik, terkadang tidak. Ini yang membuat dia gharar. Sementara sekarang ini pembayarannya terhitung dari luas tanah yang disewakan. Dan pembayarannya dengan emas dan perak atau uang di masa kita sekarang. Makanya ketika ada pertanyaan dahulu, sekarang bentuk penyewaan lahan-lahan yang disewa oleh perusahaan-perusahaan besar itu kan tahunan. Puluhan tahun dengan harga segini, ratusan miliar misalnya, dia yang disewa dengan secara ukuran. Tetapi tentu pengukuran ini yang terjadi penipuan. Ya. Siapa yang bisa mengukur ribuan hektar atau ratusan ribu, puluhan ribu hektar? Ya. Bagaimana untuk pengukurannya itu? Bisa. Ya, tetapi kan praktek di lapangan? Ya. Ya, praktek di lapangan sekitar 14 ribu hektar misalnya, ternyata yang diambilnya 20.000 hektar. Ya, 20 hektar yang kelolahnya ditebang-tebangnya. Ya, ini juga unsur sewa menyewanya tidak ada pelanggaran, tetapi penipuannya itu yang ada pelanggaran. Dia lewat, dia sewanya 14.000 hektar, ternyata yang dipakainya 15.000 hektar. 10.000-nya ya. 1.000 hektarnya itu sudah merupakan penipuan dan hasilnya haram. Hasilnya haram. Ya, kalau pertigaan dan penduaan sawah itu kan bukan sewa menyewa, asal akadnya adalah bukan. Itu dia adalah gadaian, bukan gitu? Yang saya pahami dari pertigaan atau penduaan itu, ketika orang punya hutang, dia punya lahan, ini saya gadaikan dahulu. Lain itu ya. Bukan ada unsur dengan hutang piutang, tidak ada gadaian. Ya. Nah, kalau punya lahan, kemudian di sistem mudharabah nanti akan ada babul muzara'ah. Ada bab yang ke-21. 20 ya, bab yang ke-20 terkait dengan ini. Insyaallah akan kita bahas. Yang saya pahami tentang pertigaan itu adalah ketika punya hutang kemudian dia gadaikan tanahnya, dan tanah yang digadaikan ini dikelola oleh orang yang mendapatkan gadaian ini. Ya, disewakan kemudian untuk diapa? Kemudian hasilnya dimanfaatkan. Ini riba. Ini riba. Ya, dia sudah menunggu pembayaran hutangnya sementara dapat untung. Ya, jadi orang yang ketika berhutang ada janji untuk menggadaikan sawah, maka ini akadnya riba. Akadnya riba. Ya. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Peminjaman yang nanti akan dapat pertigaan gadaian sawah, dan sawah itu bebas dia untuk mengelolanya, disewakan oleh hasilnya dia dapat, sementara hutangnya dapat juga pembayarannya. Nah, kelebihan dari hasil tersebut itu riba. Baik, hadis yang kedua 3875. Imam Muslim mengatakan haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Isa bin Yunus qala haddatsani Al-Auza'i an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman qala haddatsani Hamdalah ibn Qais Al-Ansari qala sa'altu Rafi' ibn Khadij an kira' al-ardi bil-dhahab wal-wariq faqala la ba'sa bihi. إنما كان الناس يؤجرون على النبي صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون ولا بأس به. إني رنشياً dari hadis tentang mana yang dilarang dalam sewa menyewa tanah dan mana yang dibolehkan. Rinciannya akan saya terjemahkan, saya akan bacakan terjemahannya saja. Ya. Dari Rafi' bin Khadid, baris 1, 2, 3, 4, 5, ya. Yang keempat ujung. Dia berkata, ini muridnya Rafi', aku bertanya kepada Rafi' bin Khadid mengenai penyewaan tanah dengan emas dan perak. Dia menjawab, tidak masalah. Artinya boleh. Sebenarnya pada masa Rasulullah SAW, orang-orang menyewakan dengan ketentuan bahagian yang ada di saluran-saluran air. Maksudnya, bukan got ini, tetapi ini pengairan sawah, ladang. Ya, jadi yang dekat-dekat tanah air itu subur, maka yang pemilik tanah mengatakan, saya hasil dari yang dekat-dekat ini sajalah. Itu upahnya, itu pembayarannya. Atau di dekat parit-parit pengairan dan beraneka tanaman. Maksudnya beraneka tanaman ini, dengan bentuk hasil ta'am tadi, misalnya dengan katakan 100 karung, nanti saya yang akan mendapatkan 1/4, 1/3. Ini semuanya bentuk-bentuk yang terlarang, namun kemudian yang ini musnah sementara yang ini dapat dipanen. Ini penyebabnya gharar. Ya, yang ditetapkan untuk menjadi pembayaran itu ternyata gagal panen, sehingga pemilik tanah tidak mendapatkan apa-apa. Ketika dia tetapkan ini lahan yang dekat-dekat pengairan ini itu nanti hasilnya adalah pembayarannya. Ternyata ketika panen itu sama sekali tidak ada hasilnya. Berarti tidak ada pembayaran. Tidak ada pembayaran. Ini yang namanya gharar. Ya, itu yang membuat dia terlarang. Namun kemudian ini yang ini musnah sementara yang itu dapat dipanen. Dan begitu yang ini dapat dipanen maka yang itu musnah. Maksudnya tidak ada hasil panennya, gagal panen. Sementara pembayarannya dari tempat tersebut. Nah, ini penyebab atau alasan yang disebutkan oleh Rafi bin Khadid kenapa dilarang oleh Nabi, karena ada unsur gharar. Ya. Orang-orang ketika itu tidak memiliki penyewaan selain ini. Bentuk sewa menyewa tanah di zaman Nabi bentuknya seperti tadi. Menetapkan hasil dari tanah tersebut nanti dia akan mendapatkan sebagai pembayarannya, dan itu dilarang oleh Nabi seperti di ujung hadis. Ya, orang-orang ketika itu tidak memiliki penyewaan selain ini, maka dari itu cara ini dilarang. Adapun sesuatu yang diketahui dan dijamin maka tidak masalah dengannya. Diketahui dijamin itu dengan cara uang tadi. Dia tidak ada kaitannya lagi dengan hasil tanam, baik itu banyak hasilnya, sedikit hasilnya, dia menyewakan dengan ukuran lahan yang disewakan dan pembayarannya uang. Ya, pembayarannya uang, emas atau perak. Satu atau dua hadis lagi, 3876 dengan 3877. 3877. 3876 Imam Muslim mengatakan haddatsana Amrun An-Naqid qala haddatsana Sufyan ibn Uyayna an Yahya wa huwa ibn Sa'id an Handalah Az-Zuraqi annahu sami'a Rafi'an bin Khadijin radhiyallahu anhu qala kunna akthar al-ansari haqlan. Nah, ini tambahan baru yang kita dapatkan, bahwasanya Rafi' mengatakan kami adalah orang yang paling banyak memiliki petak sawah. Ya, kalau begitu punya lahan banyak. Ya. Dari orang-orang Ansar, keluarga mereka ini yang paling banyak lahannya, tanahnya. Qala kunna nukril arda ala anna lana hadhihi wa lahum hadhihi. Pernah awal-awalnya kami menyewakan lahan tersebut dengan pembayarannya tadi, bagian dari hasil dari bagian tanah tadi, itu yang mereka tetapkan seperti yang diceritakan tadi. Farubbama akhrajat hadhihi wa lam tukhrid hadhihi. Kemungkinan yang kami tetapkan itu tidak menghasilkan, rugi kami. Yang sedangkan yang kami tidak tetapkan itu menghasilkan, berarti milik pengelola. Ya, akhirnya kami rugi atau sebaliknya terjadi. Oleh karena itu fanahana an dzalika, maka Nabi melarang kami dari cara yang demikian. Wa ammal wariqu falam yanhana. Adapun pembayarannya bila bentuk berbentuk perak atau uang atau emas, maka Nabi tidak melarang kami. Karena jelas tidak ada kaitannya dengan hasil panen. Dan harganya itu bukan dari ditetapkan dari hasil panen, bukan ditetapkan dari subur atau tidak suburnya, tetapi dari luas lahan yang disewakan. Hadis yang terakhir di bawah bab ini, Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Rabi' qala haddatsana Hammad ha wa haddatsana Abdul Muthanna qala haddatsana Yazid bin Harun jami'an an Yahya ibn Sa'id bi hadzal isnadi nahwahu, dengan sanad yang sama semenjak Yahya sampai terakhir. Sementara lafaz hadisnya sama dengan hadis yang sebelumnya. Itulah kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, hadis-hadis yang ada pada bab yang ke-19 tadi. Penyewaan tanah yang dibenarkan yaitu bila mana pembayarannya berupa uang. Jadi tidak ada kaitannya dengan hasil. Ya. Tetapi dengan uang. Ya. Sekarang ukuran penyewaan ruko itu berbeda-beda daerahnya. Kalau daerah yang ramai dan banyak ruko di sana, atau di tengah-tengah kota di jalan protokol yang ramai, itu tidak sama dengan ruko di tempat yang lain. Jalan Nangka ini dengan jalan Arengka sana, padahal sedikit saja bedanya sudah berbeda nilai harganya. Itu yang membedakan, bukan dari hasilnya, ya, tetapi kondisi tempatnya, luasnya. Ya, ini juga yang terkait dengan sewa menyewa, dan itu harganya dari luas lahan, tempat keramaiannya, ya, itu standar harganya. Kalau yang tadi yang dilarang adalah dari hasil yang kadang menghasilkan, kadang tidak menghasilkan, ini yang membuat dia gharar. Dan itulah kesimpulan dari bab yang ke-19. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. tersisa dua bab lagi di kitab jual beli ini. Kemudian kitab yang berikutnya adalah kitab bukan musabaqah, musaqah. Ya, musaqah itu kaitannya juga sama dengan bercocok tanam. Ya. Musaqah, namanya musaqah. Halaman berapa itu? 365. Ya, musaqah. Musaqah asalnya mengairi, asal maknanya mengairi, mempekerjakan orang lain dengan imbalan sebagian buah dan tanaman. Itu yang tadi. Dia kita sewakan, bukan kita biarkan, tetapi sistemnya mudharabah bagi hasil, bukan sewa menyewa. Ya. Ini yang mungkin kita akan bahas terkait dengan pertanyaan tadi. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa anna mala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.